Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين الإخوة والأخوات في الله أعزكم الله الحمد لله رب العالمين segala puji hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat yang terbesar. Ada juga nikmat sehat dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Bersama-sama kita akan membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyah dalam acara bimbingan bahasa Arab untuk memula. Dan yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsu Al-Thamin, pelajaran yang ke-8. Dan kita akan masuk ke latihan ketiga. Dan alhamdulillah pada malam ini sudah ada beberapa ikhwan yang menemani kita untuk bersama-sama belajar dan mengkaji buku ini. Kita sapa dulu, kaifahalukum ikhwan? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke latihan yang ketiga, alangkah baiknya kita pulang sedikit apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Tidak mengapa kita ulang-ulang berkali-kali Ad-Darsu Tsamin ini, pelajaran ke-8 ini. Mudah-mudahan dengan pengulangan ini akan bertambah ilmu yang kita dapatkan dan akan lebih menguatkan hafalan dan pemahaman kita terhadap pelajaran ke-8 ini. Secara umum, yang sudah kita bahas pada Ad-Darsu Tsamin ini adalah yang pertama berkaitan dengan disambungnya kata ganti dengan kata kerja bentuk lampau. Sebelumnya, antum perhatikan di sini bahwa ad-dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab ada berapa macam, ikhwan? Ad-dhamir dalam bahasa Arab, kata ganti dalam bahasa Arab ada al-ghaib, kemudian ada al-mukhatab, kemudian ada al-mutakallim. Jadi ada berapa semuanya? Tiga. Ada tiga. Yang pertama dhamir al-ghaib, yaitu maksudnya kata ganti orang ketiga. Kemudian dhamir al-mukhatab, maksudnya kata ganti keberapa ini? Orang keberapa? Orang kedua. Lalu orang yang pertama disebut dhamir al-mutakallim. Lalu masing-masing dhamir ini kita bagi kemarin pada pertemuan sudah kita bahas bahwa masing-masing daripada kata ganti ini terbagi lagi menjadi dua. Ada al-muzakkar, ada juga untuk al-mu'annath. Ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Dan sudah kita bahas bahwasanya al-muzakkar dan al-mu'annath ini dibagi lagi menjadi dua. Al-muzakkar dan al-mu'annath, masing-masing daripada kedua jenis ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mufrad, apa itu mufrad ya, Khan? Tunggal. Ada juga yang jamak, yaitu lebih daripada dua. Nah, tunggal hanya artinya satu orang, jamak lebih daripada dua. Nah, tiga ke atas. Memang kalau kita rinci lebih jauh lagi, bahwa sebenarnya ada macam yang kedua di tengah-tengah antara al-mufrad dan jamak yang belum dibahas, yaitu bentuk al-musanna. Al-musanna yaitu bentuk untuk dua orang. Ini di antara keistimewaan daripada bahasa Arab. Ada untuk tunggal satu orang, ada untuk musanna. Apa itu musanna? Untuk dua orang. Ada al-jamak untuk tiga ke atas. Tapi al-musanna ini sepertinya sengaja ditinggalkan terlebih dahulu, karena mungkin buku ini ingin memberikan kepada kita kaidah-kaidah nahwu dan sharf secara bertahap. Buku ini memberikan kepada kita penjelasan secara bertahap kaidah-kaidah nahwu dan sharf. Tidak diberikan sekaligus semuanya. Kalau diberikan sekaligus, maka pasti akan disebutkan di sini al-musanna. Tapi yang disebutkan hanya al-mufrad dan hanya al-jama' dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kaidah bahasa Arab ini secara tadarruj. Apa itu tadarruj, ikhwan? Berangsur-angsur. Baik, dan sudah kita baca beberapa kali, kita ulang dua kali penjelasan Adrasus Tsamin ini, dan ini yang ketiga kalinya. Tidak perlu dibaca contoh-contohnya, sudah jelas insyaallah. Dan kita masuk ke latihan ketiga sekarang. Unzuru ila safhah 57. Antum lihat halaman 57, halaman 57. Nah, alaikum wa akhwat di rumah, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, silahkan buka bukunya halaman 57, Sab'atun wa Khamsun, atau halaman berapa di situ, Hikmat? Buku antum cetakan 4 tahun lalu ini. Sama, alhamdulillah. Siapkan alat pensilnya, ikhwan akhwat di rumah, siapkan alat pensil atau pulpennya dan alat tulis lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mencatat beberapa hal yang penting. Di sini sebenarnya perincian dari apa yang sudah dibahas di awal Ad-Darsus Tsamin. Ini adalah latihan ketiga, ini adalah penjelasan secara rinci apa yang sudah dibahas pada Ad-Darsus Tsamin, di awal Ad-Darsus Tsamin. Unzuru wastami'u jayidan. Antum lihat dan antum dengarkan baik-baik. Zahaba, yang pertama ada kata zahaba. Sebelumnya mana zahaba, ikhwan? Telah pergi. Telah pergi. Kalimat zahaba di sini, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, kata kerja ini selain dia menunjukkan makna pergi, dia juga mengandung keterangan waktu telah. Plus ditambah lagi, dia juga mengandung kata ganti, yaitu kata ganti orang ketiga, al-ghaib. Kemudian dan dari sini kita juga mengetahui bahwasanya kata ganti ini muzakkar, bukan muannas. Alasikadalik. Ditambah lagi kita ketahui bahwa ini mufrad, tunggal, bukan jamak. Jadi kalau kita terjemahkan, dzahaba, dia seorang laki-laki telah pergi. Ada lima makna yang terkandung dalam satu kata. Yang pertama kata gantinya dia, kemudian seorang tunggal, kemudian yang ketiga laki-laki, yang keempat keterangan waktu telah, yang kelima makna daripada fi'il tersebut yaitu pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Lihat di sini ada keterangan dalam kurung di sini, zahaba yusawi atau zahaba sama dengan fi'lun ditambah dhamirun mustatirun, yang mana dhamir mustatir itu adalah fa'ilnya. Masih ingat insyaallah penjelasan tentang al-fa'il, ya ikhwan? Ma mana al-fa'il? Subjek atau pelakunya. Ternyata di kata kerja zahaba sudah ada di situ mengandung subjek. Dan subjek di sini adalah dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Dan disebutkan di sini bahwa fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Makna daripada kata dhamirun mustatirun adalah fa'il ini bentuknya kata ganti yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi. Kalau antum lihat zahir kata kerja zahaba, terlihat tidak kata gantinya zahaba? Tidak, hanya ada tiga huruf di situ, zal, ha, ba. Secara zahir pandangan pertama kita lihat tidak ada kata ganti di situ. Tapi sebenarnya dia mustatir. Apa itu mustatir? Tersembunyi. Ada di dalamnya, ada. Hanya saja tidak terlihat secara zahir. Maka disebut dhamirun mustatirun, kata ganti yang tersembunyi. Dan kata ganti yang tersembunyi ini, dhamirun mustatirun ini adalah fa'ilnya, subjeknya. Wadih, jelas insyaAllah? Wadih. Baik. Jadi sekali lagi, dahaba, di situ ada fi'il, ditambah lagi di dalamnya juga ada tergandung kata ganti mustatir yang tersembunyi, yang mana dhamir mustatir itu adalah fa'ilnya, subjeknya atau pelakunya. Kemudian yang kedua, zahabu. Zahabu. Penjelasannya sama dengan yang di atas, hanya saja ada beberapa perbedaan. Zahaba, pertama kata dasarnya zahaba. Kata dasarnya adalah zahaba. Lalu di sini ditambahkan waw. Ditambahkan waw. Waw dan ditambahkan juga ada alif di situ. Nah, waw ini ikhwan, waw, zahabu, waw yang di akhir itu adalah fa'ilnya. Itu adalah fa'ilnya. Dia bukan lagi dhamir mustatir, tapi dhamirun barizun. Dhamirun barizun. Kalau dhamir mustatir artinya dhamir yang tersembunyi. Kalau dhamirun barizun kebalikannya, yang tampak. Yaitu yang kita lihat di sini adalah huruf waw. Nah, zahabu kelihatan. Mana fa'ilnya sekali lagi, ikhwan? Waw. Al-waw di sini adalah fa'ilnya. Dan di sini bukan dhamir mustatir lagi. Tidak tersembunyi, tapi terlihat. Maka disebut para ulama bahasa dhamirun barizun. Dhamir atau kata ganti yang bariz, yang tampak. Nah, sekarang kita lihat kata kerja berikutnya, masih dhahaba, hanya saja sekarang ditambah dengan ta at-ta'nits. Ta yang menunjukkan bahwa itu tanda muannas. Dhahabat. Ada tambahan ta yang disukun, dan di sini penjelasannya ta itu adalah alamatut ta'nits. Ta yang ada pada kata dhahabat adalah alamatut ta'nits, tanda bahwa dhamirnya adalah muannas. Tanda bahwa dhamirnya adalah muannas, perempuan. Akan tapi ta itu bukan dhamir. Ta itu bukan dhamir, hanya tanda bahwa dhamirnya muannas, bukan dhamirnya. Tapi dhamirnya mustatir. Dhamirnya mustatirun, sama seperti kata kerja dhahaba. Dhahabat, sekali lagi, dhahabat ada tambahan ta di situ. Ta di situ adalah tanda alamatut ta'nits, tanda bahwa itu muannas. Tapi itu bukan kata ganti. Kata gantinya dhamirnya tetap mustatir. Apa itu mustatir sekali lagi, ikhwan? Tersembunyi. Tersembunyi. Maka dhamir mustatir itu adalah fa'ilnya. Jadi bukan ta'nya yang fa'ilnya. Faham tu, ikhwan? Walaupun zahirnya terlihat seakan-akan ta adalah dhamirnya, tapi di sini penjelasannya adalah bukan. Ta itu bukan dhamirnya. Dhamirnya adalah mustatir, tersembunyi. Ta di situ hanya sekedar tanda bahwa itu adalah muannas. Jadi kalau kita terjemahkan dhahabat bagaimana, ikhwan? Dia seorang perempuan telah pergi. Ahsan. Dia seorang perempuan telah pergi. Kalau yang dhahabu, Ustaz? Oh iya, dhahabu bagaimana, ikhwan? Bagaimana hikmat? Dhahabu. Mereka di sini menunjukkan jamak. Mereka laki-laki telah pergi. Ahsan. Mereka laki-laki telah pergi. Nah, ahsan. Hasan, syukron ya, hebat, diingatkan. Nah, sekarang zahabna. Zahabna. Fadal ya, ahiko, ikra' min fadlik. Zahabna. Nah. Zahaba yusawi fi'l wa nun. Wa nun fa'ilun. Wa na fa'il. Hasan. Nah. Di sini zahabna ada tambahan apa di sini, ikhwan? Tambahannya adalah huruf na. Nun. Nah, nun yang di fathah. Zahaba tetap fi'ilnya, dan na di sini adalah fa'ilnya. Na di sini adalah fa'ilnya, dan na di sini menunjukkan bahwa dia adalah muannas jamak. Muannas jamak. Zahabna. Jadi kalau kita terjemahkan bagaimana? Ya, ikhwan, bagaimana terjemahannya? Zahabna. Mereka. Nah. Perempuan. Mereka perempuan telah pergi. Nah, mereka perempuan telah pergi. Nah, ini jamak untuk perempuan, zahabna. Kalau jamak untuk laki-laki bagaimana tadi? Zahabu. Zahabu. Kalau jamak untuk perempuan? Zahabna. Mufrad untuk laki-laki? Mufrad untuk laki-laki, zahaba. Mufrad untuk perempuan, zahabat. Tambah ta. Paham, Tom? Nah, jadi zahaba lawannya zahabat. Zahabu lawannya zahabna. Zahaba untuk laki-laki, zahabat untuk perempuan. Zahabu untuk laki-laki, zahabna untuk perempuan. Sekarang ini semua tadi kata ganti berapa ini? Kata ganti orang ketiga. Sekarang beralih ke kata ganti orang kedua. Zahabta. Zahaba yusawi fi'il wa ta yusawi fa'il. Tetap kata kerjanya adalah zahaba, hanya saja ada tambahan ta. Ta di sini dia adalah fa'il. Dia adalah fa'il, pelakunya. Dan ta di sini sebagai pengganti dari anta. Nah, anta zahabta. Nah, jadi kalau kita terjemahkan bagaimana? Kamu, nah, seorang laki-laki telah pergi. Ahsant. Ahsant, barakallahu fik. Kamu, seorang laki-laki telah pergi. Zahabta. Sekarang zahabtum. Tambahannya sekarang ada tum, ta dan mim. Di sini penjelasannya zahaba tetap kata kerjanya, ada tambahan tu dan mim. Ada tambahan ta yang didhammah dan mim yang bersukun. Di sini rinciannya adalah tu dia adalah fa'ilnya. Adapun mim yang disukun itu adalah alamatul jam'i. Adalah halamatu al-jam'i. Nah, jadi yang mana fa'ilnya? Tu atau mim? Tu. Tu. Adapun mim di sini adalah alamatul jam'i. Alamatul jam'i, tanda bahwa dia jamak. Jadi kalau kita terjemahkan, dahabtum. Kalian. Kalian. Laki-laki telah pergi. Ahsant. Kemudian sekarang zahabti. Ada berapa semua, ikhwan? Oh, ada tiga lagi. Zahabti. Tambahnya di sini adalah ta yang di kasrah. Kalau tadi sebelumnya zahabta, ta di fathah, sekarang ta di kasrah. Kalau ta di fathah itu anta, kalau ta di kasrah anti. Sehingga di sini zahaba kata kerjanya, tambahan ti di situ adalah fa'il. Dan di sini dhamirnya adalah dhamir al-mukhatab, orang kedua, mufrad muannas. Mufrad muannas. Terjemahkan, ikhwan. Zahabti. Kamu perempuan. Kamu seorang perempuan. Telah pergi. Telah pergi. Ahsan tum, ikhwan. Jadi zahabta lawannya zahabti. Nah, diingat-ingat, ikhwan. Kadang dengan cara seperti ini lebih mudah dihafal daripada kita hafal secara berurutan seperti ini. Nah. Kemudian sekarang kalau sudah zahabtum untuk jamak laki-laki sudah dibahas. Berarti sekarang jamak untuk perempuan. Bagaimana jamak perempuannya? Zahabtunna. Zahabtunna. Jadi sekali lagi, zahabtunna lawannya adalah zahabtum. Kalau zahabti lawannya zahabta. Nah, zahabtunna, kita lihat di sini penjelasannya. Lihat halaman 58. Silakan dibalik halamannya, ikhwan wa akhwat di rumah. Halaman 58. Zahabtunna. Zahaba tetap kata kerjanya dan ada tambahan tunna. Tu dan nun yang diberikan tasdid. Tu di situ fa'ilnya, nun yang diberikan tasdid dan berfathah itu adalah alamatul jama'. Kalau tadi tum, tu mimnya adalah alamatul jama' lil muzakkar, sekarang nun bertasdid sini alamatul jama' lil muannats. Mudah-mudahan penjelasannya tidak terlalu cepat, ya. Tidak terlalu cepat, ya. Nah, atau karena mungkin karena suasana dingin, jadi ngantuk ini. Nah. Sekali lagi, zahabtunna. Tetap kata kerjanya adalah zahaba, hanya saja ada tambahan tunna. Aynal fa'il, mana fa'ilnya, ikhwan? Tu atau na? Tu. Tu. Adapun na di situ sebagai apa? Alamatul jama', tanda bahwa dia jama'. Muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Tolong terjemahkan zahabtunna. Kalian perempuan telah pergi. Ahsant, kalian perempuan telah pergi. Mumtaz. Berarti zahabtunna. Sekali lagi, zahabtunna lawannya zahabtum. Kalau zahabti lawannya zahabta. Zahabta, zahabti. Zahabtum, zahabtunna. Terakhir, kata ganti orang ketiga sudah. Kata ganti orang kedua sudah. Berarti yang belum adalah kata ganti orang Pertama. Nah, masya Allah. 3, 2, 1. Antum sudah pintar menghitung. Alhamdulillah. Taib. Di sini tentu dimulai dengan mufrad dulan baru jamak. Lihat, zahabtu, zahabtu. Dan perlu diingat bahwa kata ganti orang pertama ini bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Perempuan. Laki-laki perempuan sama saja. Laki-laki perempuan sama saja. Maksudnya penggunaan domirnya sama saja. Nah, tu, zahabtu, saya telah pergi. Afwan, sebelumnya kita jelaskan dulu zahaba fiilnya. Kemudian ada tambahan tu di situ. Tu di situ adalah fa'il yang artinya ana. Zahabtu, saya telah pergi. Saya ini untuk laki-laki atau untuk perempuan di sini, Ikhwan? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Ahsan. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah. Sekarang zahabna terakhir. Zahabna penjelasannya sama seperti di atas. Zahaba kata kerjanya, zahaba fi'lun. Adapun na, tambahan na, dia adalah fa'il. Adalah fa'il. Dhamir barizun muttasilun mutakallim. Hanya saja di sini adalah untuk jama'. Zahabna. Jadi kalau kita terjemahkan bagaimana, Kwan? Zahabna. Kami telah pergi. Kami di sini sekali lagi bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, penjelasan yang panjang, setengah jam lebih kita habiskan untuk menjelaskan latihan ketiga ini. Mudah-mudahan tidak membosankan dan mudah-mudahan bisa dipahami. Itu yang terpenting. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kesuali ya, Hikmah, masya Allah. Ini yang bagaimana, tadi Hikmah? Tanda dari dahabat kemudian sampai ya. Dahabtu itu, Ustaz. Nah, itu termasuk mana yang domir mustatir sama yang barizah atau semuanya? Domir mustatir hanya dua di sini. Oh gitu. Domir mustatir hanya dua di sini. Yang pertama adalah zahaba. Yang kedua adalah zahabat. Zahaba dan zahabat. Sisanya barizun. Semuanya adalah domirun barizun. Domir yang tampak. Kedua tadi mustatir. Sisanya adalah barizun tampak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin tanya, mungkin saja ada orang terbesit dalam pikiran dia, dari mana kaidah-kaidah ini? Apakah ada dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman misalnya kalau ending ingin menggunakan kata ganti maka gunakan seperti ini, seperti ini. Adakah ada begitu ada dalam Al-Quran seperti itu? Tidak ada. Atau dalam hadis Nabi, Nabi mengajarkan kepada kita kaidah seperti ini? Tidak. Dari mana? Dari mana ini? Semua kaidah-kaidah ilmu nahu dan sarf dari mana asalnya? Kebiasaan orang Arab. Ahsan. Mereka hal seperti ini tidak memerlukan Al-Qur'an dan tidak memerlukan hadis. Yang mereka lakukan adalah al-istiqra wa tatabbu. Apa itu al-istiqra wa tatabbu? Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Jurumiyah. Masyaallah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini masyaallah seorang ulama yang penuh berkah ilmunya. Beliau punya banyak syuruh, punya banyak syarah, penjelasan terhadap banyak buku-buku para ulama. Mulai dari akidah sampai masalah bahasa. Dan di antara kitabnya masyhur yang ada pada di tangan para tulabul ilm, di antaranya adalah Syarah Al-Jurumiyah tulisan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau di awal pembahasan tentang definisi daripada al-kalam, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, kemudian setelah itu Ibnu Ajurrum menjelaskan wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, Syekh Utsaimin di situ ada satu pertanyaan yang menarik. Beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki gaya mengajar yang menarik. Di tengah-tengah ketika sedang mensyarah, pasti beliau munculkan pertanyaan untuk menambah konsentrasi para muridnya. Misalnya, ketika dia menjelaskan wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, dia mengatakan, dari mana ketiga pembagian ini, Ikhwan? Apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada dalam Sunnah? Atau ijma' para ulama? Tidak. Kata beliau, inilah jasa pendahulu kita, para ulama dari kalangan as-salafus saleh. Mereka lah punya jasa besar kepada kita, memudahkan kita ilmu syar'i. Kaidah ini dibuat bertahun-tahun lamanya. Dan caranya dengan cara al-istiqra' wa tatabbu. Al-istiqra' itu mengumpulkan seluruh bahasa yang ada saat itu. Mereka harus pergi ke Badiyah, ke Bawadi, ke perkampungan Arab-Arab Badui yang bisa jadi di tengah gurun pasir yang harus melewati badai pasir terlebih dahulu baru sampai ke kampung tersebut. Dikumpulkan seluruh bahasa-bahasa yang ada, lalu mereka keluarkan satu kaidah bahwa al-kalam itu tidak keluar daripada tiga macam. Kalau bukan isim atau fi'il atau harf. Begitu pula perubahan-perubahan ini. Ini diambil dari kalamul Arab. Ditulis, oh ternyata orang Arab itu kalau pengen bilang dia telah pergi, untuk laki-laki, untuk tunggal, dia bilang zahaba. Kalau untuk perempuan, dia bilang zahabat. Dan tidak akan salah. Orang Arab terdahulu tidak akan salah dalam berbicara. Jadi kaidah itu muncul belakangan. Dan apa yang melatar belakangi munculnya kaidah nahwu dan sharf, ya kawan? Apa yang melatar belakangi? Yaitu ketika Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tidak mau terjadinya muamalah dengan orang-orang non-Arab. Bahkan bisa jadi terjadi pernikahan, ya kan? Terjadi hubungan dagang, terjadi berbagai macam bentuk muamalah. Dan orang-orang ini berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, orang-orang yang belajar bahasa Arab pasti tentu saja awal-awal pasti akan salah. Pasti akan salah. Dan kesalahan-kesalahan ini lama-kelamaan menyebar. Dan lama-kelamaan kesalahan ini pun diikuti oleh orang-orang Arab asli. Oleh orang-orang Arab asli. Karena bisa jadi mereka lahir dari keluarga campuran. Ibunya misalnya Arab, tapi bapaknya misalnya orang Eropa. Atau bapaknya Arab, tapi ibunya adalah orang India, dan seterusnya. Sehingga bahasa ini terjadi berbagai macam kesalahan-kesalahan. Sampai ada yang ketika Umar bin Khattab, kisah ini sangat masyhur. Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang itu sedang melatih tombak, Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa Umar tidak suka dengan cara mereka menombak. Lalu orang itu mengatakan, inna qaumun muta'allimin. Kata mereka seraya minta uzur kepada Umar, ya Umar, kita ini inna qaumun muta'allimin. Saya ini orang yang sedang belajar. Inna qaumun muta'allimin. Ada yang salah tidak dari kalimat ini? Ada. Seharusnya bagaimana? Inna qaumun muta'allimun. Bukan muta'allimin. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya bahasa kalian lebih jelek daripada cara melempar tombak kalian. Cara melempar tombaknya jelek, tapi bahasanya lebih jelek lagi. Akhirnya sejak itu muncul kesadaran perlunya untuk dibuat kaidah baku. Dan yang masyhur di sejarah bahwasanya memulai adalah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Khalifah siapa ya, Fan? Ana lupa. Ali atau Utsman, wallahu a'lam. Nah, ini yang masyhur. Nah, yang ada dalam sejarah perkembangan ilmu nahwu dan sharf. Nah, kita baca ya, Fan. Nah, hayya, istami' thumma karir. Zahaba. Zahaba. Zahabu. Zahabu. Zahabat. Zahabat. Zahabna. Zahabna. Zahabta. Zahabta. Zahabtum. Zahabtum. Zahabti. Zahabti. Zahabtunna. Zahabtunna. Zahabtu. Zahabtu. Zahabna. Zahabna. Nah, antum yang mungkin pernah mengecap pendidikan di pesantren masih ingat mungkin bahwa tasrifan seperti ini biasanya dinadakan. Kita ingat dulu ketika masih kecil, zahaba, zahaba, zahabu, zahaba, zahabata, zahabna, dan seterusnya. Dan itu sah saja atau gimana? Hah? Dan itu sah saja atau gimana? Mutun ilmiah, seperti misalnya ajrumiyah, lalu dalam ilmu tajwid al-jazari, itu semua dihafal dengan cara dibuat ada sedikit nada-nadanya, tapi tentu saja tidak menyerupai nada musik. Nah, ini hanya sekedar memudahkan saja. Nah, sahih. Nah ini dalam rangka untuk memudahkan menghafal. Nah, tentu saja tidak perlu pakai rebana, tidak perlu pakai nah, cukup seperti saja. Mudah-mudahan jelas. Nah, mungkin kita buka kesempatan bagi Ikhwan Al-Khat. Ya, baik. Pendengar aja di mana pun antum berada, demikian penjelasan singkat mengenai tamrin yang ketiga. Untuk itu kami mengundang antum sekalian di malam hari ini untuk bergabung bersama kami untuk mencoba tamrin yang ketiga ini di 8236543 atau di 0819896543 setelah jeda yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن

dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, masih bersama kami dalam pelajaran Durusul Lughatil Arabiyah bersama Ustaz Hamzah Abbas, juga bersama kedua ikhwan kita di sini. Dan kita sudah masuki sesi untuk praktek, begitu lebih tepatnya. Dan sebelum kita persilahkan teman-teman kita di sini, kita sudah kedapatan satu orang penelpon dari jauh, dari Bapak Ahmad di Banjarmasin, Kalimantan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kecil sekali suaranya Pak. Tapi ya, jelas, alhamdulillah jelas. Jelas ya. Iya, saya dari Kalimantan. Masyaallah. Bagaimana kabarnya di sana, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ya silakan langsung, Pak. Kevaluk Pak, siapa tadi Pak Ahmad? Pak Ahmad. Ana ini khair alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Fadhal Pak Ahmad, tahu halaman berapa Pak Ahmad ya? Di sini agak dilel halaman 57. 7 ya, Pak. Ya, betul Pak Ahmad. Alam Mayali. Naam sahih. Dibaca kata kerjanya lalu diterjemahkan saja, Pak. Zahaba. Zahaba. Naam. Fi'il dhamir mustatir. Tidak usah dibaca penjelasan yang dalam kurung, langsung saja diterjemahkan, Pak. Oh, iya. Zahaba misalnya dia seorang laki-laki telah pergi. Nah, seperti itu. Iya. Zahaba dia laki-laki seorang telah pergi. Naam, dia seorang laki-laki telah pergi. Ahsant. Teruskan Pak Ahmad. Zahabu. Zahabu dia laki-laki orang ketiga telah pergi. Zahabu tepatnya mereka laki-laki ya, telah ya, mereka laki-laki telah pergi. Ahsant. Naam. Teruskan Pak. Zahabat. Zahabat. Nah. Dia perempuan telah pergi. Dia perempuan telah pergi. Ahsant. Nah, teruskan Pak. Zahabna, mereka perempuan telah pergi. Nah, di sini bedanya antara zahabat dengan zahabna apa, Pak? Kalau zahaba itu untuk satu orang. Nah, kalau untuk zahabna untuk lebih dari dua orang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ahsant, mumtaz. Nah, teruskan Pak. Zahabta. Zahabta, kamu laki-laki telah pergi. Mumtaz. Zahabtum. Kalian laki-laki. Subhanallah, Allah terputus ya. Namun demikian kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah bersemangat Ustaz ya. Masyaallah, jauh. Dari mana tadi? Banjarmasin. Banjarmasin Kalimantan. Subhanallah. Melalui streaming mendengarkan. Streaming. Mohon salam kepada kawan-kawan kita di sana Bapak Ahmad. Dan sebelum kita berlanjut ke penelpon berikutnya Ustaz, ada satu pertanyaan dari Ummu Habibah. Tepatnya ini permohonan, bukan pertanyaan. Mohon diulang cara membaca dan mengartikan pada pelajaran ke-6, latihan ke-1, poin ke-3, Ustaz. Berarti pelajaran ke-6. Halaman 38 lebih tepatnya. Kalau anak boleh minta permohonan juga kepada ibu bersangkutan, kita bahas di akhir. Begitu ya. Insyaallah. Kita buka penelpon dulu, berarti di akhir insyaallah kita baca SMS 6. Ya baik, sudah masuk sepertinya penelpon kedua di malam hari ini. Kita sambut saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Akhi Herman, Ustaz. Nah, ya, silakan langsung Pak. Di mana Akhi Herman? Di Bogor. Di Bogor. Fadhal Akhi Herman, fadhal. Ma'adratan. Dari Zahabta. Nah, kata ganti orang kedua sekarang. Zahabta. Zahabta. Nah. kamu telah pergi. Nah, laki-laki atau perempuan di sini? Laki-laki. Dia seorang atau jamak? Mufrad. Jadi bagaimana terjemahan lengkapnya? Kamu. Kamu telah pergi. Kamu seorang laki-laki telah. Kamu seorang laki-laki telah. Mumtaz. Ahsant. Nah, berikutnya. Zahabtum. Nah. Kamu semua telah pergi. Kamu semua telah pergi. Pergi. Nah, kalian telah. Kalian pergi. Telah pergi. Zahabtum ini laki-laki atau perempuan? Ah, Herman. Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Nah, ahsant. Nah, teruskan. Zahabti. Ya. Kamu wanita telah pergi. Nah, ini seorang perempuan atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ahsant. Nah, satu lagi. Zahabtunna. Zahabtunna. kalian mereka semua perempuan telah pergi. Betul tadi, yang pertama sudah betul tadi. Kalian perempuan telah. Kalian perempuan telah pergi. Nah, karena ini kata ganti untuk orang kedua. Nah. Ah, Herman, sebentar. Mana fa'il untuk kata kerja zahabta? Mana fa'ilnya? Zahabta. Zahabta. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Ta. Nah. Kemudian untuk zahabat. Zahabat. Mana dhamirnya? Mana fa'ilnya? Afwan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya zahabat. Zahaba. Hah? Fa'il, bukan no, fa'il. Fa'il ya. Ah, bukan fa'il. Fa'il. Subjeknya, pelakunya mana? Zahabat sudah. Zahabat. Nah. Domir mustatir. Domir mustatir. Naam. Domir mustatir. Yaitu di sini hiya, orang ketiga. Ahsan. Iya. Syukron Ahirman. Naam. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk Herman, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum kita menantikan penelpon berikutnya, Ustaz, kembali kita ke pesan singkat. Nah. Ya, dari Iriandi Hidayatun Najah, Ustaz. Masya Allah, Iriandi. Ini mungkin pertanyaan pesanan kali. Begini Ustaz, apa perbedaan huma? Oh, sudah ganti lagi nih, Afwan. Tadi siapa tadi? Iriandi. Irian, ya. Dari Hidayatun Najah. Ya, baik. Ini pertanyaannya, apa perbedaan huma dan antum untuk laki-laki dan perempuan dalam fi'il madhi dan mudhari? Apa nah, perbedaan huma dan antum? Antuma, huma dan antuma. Huma dan antum. Di sini tertulis antum. Mungkin maksud dia antuma, ya. Karena huma dan antum sudah jelas bedanya. Iya. Nah, tapi sekali lagi ikhwan, di sini kan sudah dijelaskan di awal tadi bahwa buku ini ingin memberikan pelajaran nahwu dan sharaf itu secara tadarruj, secara bertahap. Di sini tidak disebutkan musanna. Al-akh siapa tadi? Irianto atau Iriandi tadi ingin kita menjelaskan tentang musanna. Nah, padahal sekali lagi buku ini ingin menjelaskan secara bertahap. Dan ana pun, kalau ana jelaskan bisa saja kita panjang lebar, tapi nanti akan keluar daripada materi yang inti daripada pembahasan kita. Jadi mohon maaf kepada siapa tadi? Iriandi atau Irianto. Ana mohon maaf, nanti soal antum insya Allah akan dibahas pada waktunya insya Allah. Nah. Atau mungkin bertemu nanti di mahat ya? Tidak. Tanyakan langsung gitu. Nah, Ustaz. Nah. Baik, sudah ada Mu Ihsan untuk selanjutnya Ustaz. Mu Ihsan. Nah. Ya, Assalamualaikum Ibu. Nam, kaya bahalu ki Umu Ihsan. Alhamdulillah. Nam, tafadhali Umu Ihsan. Silakan sisa dua. Sahabat tu. Nam. Saya telah pergi. Nam. Untuk sebentar, Umu Ihsan. Ainal fa'il, mana fa'ilnya di kata kerja zahab tu? Batu. Ainal fa'il. Nam. Fa'ilnya tu. Ahsant. Nah, tolong diterjemahkan. saya setelah pergi digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Sahih, ahsant. Nah, itu penjelasan yang penting. Bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Ahsant. Iya. Yang terakhir? Zahabna, kami telah pergi. Zahabna atau zahabna umuisan? Zahabna. Naam. Zahabna, kami telah pergi untuk laki-laki dan perempuan juga. Ahsant. Kenapa tadi zahabna atau zahabna? Apakah ada perbedaan antara zahabna dengan zahabna, umuisan? Ada, zahabna. Yang pendek zahabna, untuk kami telah pergi, kalau zahabna. Kalau yang panjang tadi zahabna kami, kalau zahabna yang pendek? Zahabna. Yang pendek untuk apa itu, Mu? Untuk perempuan. Perempuan jamaah, sahih, ahsant. Naam, ahsant. Naam. Syukran umuisan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kembali kita ke pesan singkat. Ustaz, dari Ibu Ida di Bekasi, apakah boleh jika sudah memakai zahabna, boleh ditambah dhamir nahnu di depannya? Jadi nahnu zahabna. Begitu. Nah, sebenarnya diperbolehkan, diperbolehkan. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna, nahnu nazzalna, padahal nazzalna sudah pasti na itu nahnu, tapi ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menambahkan nahnu, plus ditambah lagi di depannya ada harfu taukid inna, inna nahnu nazzalna. Ini diperbolehkan dalam kaidah bahasa Arab, dan ini biasanya pengulangan domir sampai dua kali itu maksudnya adalah untuk penegasan, untuk taukid, untuk penegasan dan penekanan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kembali dari penelpon, sudah ada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung Ibu. Dari siapa ini? Ummu siapa? Dari Ummu Wafa. Ummu Wafa ya. Nah, tafadhali Ummu Wafa. Apa Ustaz belum melihat bukunya? Oh, belum ada bukunya. Nanti insyaallah info mengenai masalah buku akan disampaikan di akhir acara insyaallah. Itu saja Ummu Wafa. Nah. Bisa enggak ikut bergabung? Ya, oh, boleh, silakan. Silakan. Kalau Bebe gimana Ummu? Mau ya tanya soal mungkin di. Oh, silakan. Saya nanya soal ke Ummu. Iya. Taib, kalau begitu Ummu silakan diterjemahkan zahabu. Zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Mumtaz, mumtaz. Kalimat zahabu ini ainal fa'il Ummu Wafa? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya wau. Wau, sahih, ahsant. Nah, kalau diterjemahkan wau ini apa ini? Kata ganti orang ke berapa ini? Kata ganti orang ketiga. Ketiga. Ya. Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Nah, dia jamak atau mufrad? Jamak. Jamak, mumtaz. Ya, satu lagi Ummu. Ya. Tolong jelaskan zahabat. Zahabat, ainal fa'il? Atau terjemahkan dulu Ummu. Zahabat. Zahabat. Dia perempuan telah pergi. Naam, ahsanti, ahsant. Nah, tolong dijelaskan sekarang ainal fa'il? Fa'il dhamirun mustatir. Dhamir mustatir. Mana dhamir mustatir? Tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi. Dan kalau kita kita mau rinci lagi, dhamirnya apa sih? Dhamir ke berapa itu? Dhamir ke zahabat. Zahabat itu orang ke berapa? Orang ketiga. Orang ketiga. Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Lalu mufrad atau jamak? Mufrad. Mumtaz. Mumtaz. Syukuran ya Ummu Wafa. Cukup sekian. Ada pertanyaan Ummu Wafa? Yaksin. Taib, syukuran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Wafa di Ciledug. Terima kasih banyak. Masya Allah. Bergabungnya Ibu di malam hari ini. Baik Ustaz, apa kita minta untuk saudara-saudara kita yang ada di sini untuk membacakan kembali atau gimana? Nah, sudah cukup sepertinya. Sudah cukup latihan ketiga. Kita masuk ke latihan keempat sekarang. Sudah. Latihan keempat ini sebenarnya adalah praktek dari teori yang sudah disampaikan di latihan ketiga. Jadi sekali lagi, yang latihan keempat ini adalah praktek dari teori yang kita sudah baca tadi di latihan ketiga. Perintahnya di sini adalah ayin. Mana ayin? Tentukan. Ayinil fa'ila, tentukan fa'il. Fima yali, dalam apa-apa yang berikut ini. Ayinil fa'ila fima yali, tentukan al-fa'il, tentukan subjek fima yali dalam kata-kata berikut ini. Jadi yang diminta di sini adalah apa ya, Ikhwan? Menentukan apa kita? Fa'il. Fa'il. Nah, jangan tertukar, bukan fi'il. bukan kata kerjanya tapi fa'ilnya, subjeknya, pelakunya. Kita coba dulu ikhwan di studio dua soal, anta Eko satu, anta Hikmat satu juga. Fadal. Fadal ya, Eko. Kharajtu. Naam. Fa'il. Ta. Nah, al-fa'il. Naam. Ta atau tu di situ. Naam. Ta yang diberikan dhammah. Ana. Dhamir kata ganti ke berapa ini? Kata ganti yang pertama. Kata ganti orang yang pertama. Ahsan. Dia mustatir atau bukan mustatir? Baris. Nah, baris artinya bukan mustatir, bukan tersembunyi. Ahsan, dia tampak. Ahsan, barakallahu fiik. Istamir. Jalasna. Nah, tarjim awalan. Kami telah duduk. Ahsan. Al-fa'il. Nah. Al-fa'il, nah. Kata ganti orang keberapa? Pertama. Orang pertama, al-mutakallim. Dia mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Untuk laki-laki atau untuk perempuan ini? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Ahsant. Barakallahu fikum. Nah. Mungkin dua contoh sudah cukup, akhi. Kita buka kesempatan bagi ikhwan anak di rumah. Baik. Sebelum kita ya sudah masuk sepertinya penelpon selanjutnya. Kita sambut. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Intan di Tambun. Abu Intan. Ya, silakan, ya. Kepaluk Abu Intan. Alhamdulillah. Masya Allah. Antum ada bukunya, Abu Intan? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tafadhal. Antum yang sekarang nomor 3, Sami'ti. Dua soal lah, Abu Intan ya. Sami'ti. Nah. Kamu mendengar. Kamu di sini perempuan atau laki-laki? Anti perempuan. Nah, kamu perempuan telah mendengar. Nah. Dari betunna. Sebentar, ainal fa'il? Fa'il ti, anti. Anti, ahsant. Nah. Dia dhamir mustatir atau bukan? Bukan. Ustaz. Bukan, ahsant. Nah, teruskan. Dari betunna. Nah. Kamu perempuan, kamu atau kalian? Kalian. Nah. Kalian perempuan telah minum. Ahsant. Naam. Aina al-fa'il? Fa'il tu. Al-fa'il tu. Adapun na yang bertasdid adalah tanda untuk muannats. Alamatul ta'nits sahih. Naam. Alamatul Naam. Mau nanya? Tafadhal, akhi. Ini Ustaz, afwan, untuk penggunaan kum dengan antum itu bedanya apa, Ustaz? Kum. Kum dan antum itu. Naam, kapan jadi tum, kapan jadi kum gitu ya, akhi, maksud antum ya? Iya. Taip, itu saja? Iya, syukur Ustaz. Taip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggunaan tum, tum di sini biasanya disambung dengan kata kerja, kemudian tum di sini adalah fa'il. Adapun kum biasanya disambung dengan isim, biasanya sambung dengan isim, dan itu maksudnya adalah bukan fa'il, bukan sebagai fa'il. Contoh, kita beri contoh misalnya. Dorabtum, apa itu dorabtum? Kalian laki-laki telah memukul. Sekarang kita ingin masukkan kum. Dorobakum. Apa beda antara dorobtum dengan dorobakum? Apakah dorobtum maknanya sama dengan dorobakum? Tidak. Beda. Kalau dorobtum tadi tumnya adalah fa'il, tapi kalau dorobakum kumnya bukan fa'il. Kum adalah justru maf'ulun bih. Terjemahkan dorobakum. Dia seorang laki-laki telah memukul kalian. Dia. Telah memukul. Jadi failnya siapa? Dia. Hua. Hua. Dia. Domir mustatir. Sekedalik doroba. Kum maf'ulun bih. Objeknya. Penderitanya yang dikenakan atasnya fi'il. Faham itu insyaAllah? Kita ulang. Kita contohkan dorabtum. Mana dorabtum? Atau qara'tum? Kalian telah membaca. Tapi kalau diganti dengan kum, dorobakum misalnya tadi, dorobakum, maka di situ kumnya bukan lagi tum seperti yang pada kata yang pertama. Tum yang pertama fa'il, kum sama-sama dhamirnya adalah kata ganti orang kedua. Orang kedua laki-laki jamak, ya kan? Tum dan kum sama, antum, maksudnya antum. Tapi tum di kalimat dorobtum dengan antum di kalimat dorobakum beda posisinya. Kalau dorobtum, apa tadi sekali lagi terjemahannya? Dorobtum? kalian. Kalian laki-laki telah memukul. Berarti tum di sini sebagai apa? Fa'il. Tu fa'il, mimnya ada adalah alamatul jama'. Ada pun dorobakum, kum di situ, apakah dia fa'il? Bukan. Bukan, tapi dia sama-sama seperti tum, yaitu domir, kata ganti orang ke dua. Orang dua jamak, dua jamak laki-laki. Tapi dorobakum kum di situ untuk maf'ulun bih. Jadi terjemahannya dorobakum, dia telah memukul kalian. Berarti kum itu adalah maf'ulun bih, adapun fa'ilnya adalah domain mustatir takdiruhu huwa. Nah, jadi ada dua pihak yang terlibat begitu Ustaz ya. Nah, kalau betul kalau dorobakum berarti ada dua pihak. Yang pertama subjek, yang kedua objek. Kalau dorobtum satu pihak saja disebutkan di situ. Iya. Nah, ahsan ta ya. Barakallahu fiik. Iya, baik. Masih tersisa 10 menit lagi. Tamrin. Sepuluh tamrin lagi. Nah, bagi antum yang di rumah silakan masih ada kesempatan ya untuk malam hari ini. Namun sebelumnya kita majukan kembali satu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz pada halaman 57 yang sudah kita baca tadi. Ya. Untuk dhahabu Ustadz. Ya. Fa'ilnya hanya waw sukun. Nah, lalu fungsi alifnya untuk apa? Untuk apa Ustaz? Saya pengen tahu untuk alif ini. Alif ini alif untuk membedakan antara jamaknya fi'il dengan jamaknya mudzakkar salim. Kalau anda terjemah ala anda jelaskan nanti banyak yang enggak paham nanti insyaallah. Nanti kita bahas nanti pada waktunya insyaallah. Ya, baik, ini ada yang minta pengulangan Ustaz ya. Tentang kaidah-kaidah dalam nahwu dan sharaf. Ya. Yang tadi diambil dari dua cara itu Ustaz. Al-istiqra' wa tatabbu'. Ya, beliau minta pengulangan terlalu cepat atau terlalu cepat. Taib. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup daripada acara kita malam ini. Insyaallah bermanfaat sekali Ustaz. Insyaallah bermanfaat sekali. Nah. Jadi ini penjelasan ini adalah penjelasan yang ana ambil dari syarah Al-Ajrumiyah, syarah penjelasan daripada kitab Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Beliau di pembahasan awal di kitab Ajrumiyah, di syarah Ajrumiyah itu, ketika beliau menjelaskan tentang bahwa al-kalam dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il, yang pertama ismun, kemudian fi'il, dan terakhir adalah harf. Beliau menjelaskan bahwa ketiga pembagian ini bukan diambil dari nas Al-Quran maupun nas dari sunnah. Tidak ada firman Allah yang mengatakan bahwasanya al-kalamu salatatu aksam. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan al-kalamu salatatu aksam. Tidak ada. Tidak ada penjelasan dari Al-Quran, nas atau nas dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan bahwa al-kalam itu ada tiga macam. Isim, fi'il, harf. Tidak ada penjelasan seperti itu. Lalu dari mana para ulama nahwu bisa menyimpulkan bahwasanya al-kalam ada tiga? Dari mana mereka bisa menyimpulkan hal ini? Dari al-istiqra wa tatabbu. Al-istiqra wa tatabbu itu penelitian yang mendalam, pengumpulan berbagai macam data-data yang ada, yang lengkap, yang detail, yang valid. Kemudian dari data-data yang begitu banyak ini, yang mereka teliti dan mereka kaji dan mereka ambil dari berbagai macam sumber, maka keluarlah satu hasil, satu kesimpulan bahwa orang Arab itu ketika berbicara maka tidak akan keluar daripada tiga macam. Kalau bukan isim, kata benda, atau fi'il, kata kerja, atau harf. Sekali lagi ini bukan diambil dari nas Al-Quran maupun nas dari hadis. Ini dari al-istiqra' wa at-tatabbu', hasil penelitian dan pengkajian dari berbagai macam sumber-sumber bahasa. Tentu saja ketika kita ingin mengambil bahasa dari mana, ikhwan? Orang yang masih selamat bahasanya rata-rata itu tinggal di kampung-kampung Arab-Arab Badui. Kalau ingin belajar bahasa Arab yang masih selamat, fusha, yang tidak tercampur dengan bahasa-bahasa atau dialek yang salah, maka para ulama biasanya mereka belajar langsung ke Badiyah, ke mana? Arab-Arab Badui. Mereka karena jauh daripada peradaban, orang-orang susah menjangkaunya bisa jadi, sehingga bahasa mereka bahasa yang murni, tidak tercampur dengan bahasa yang lain. Dari sinilah, dari sumber-sumber inilah para ulama melakukan istiqra, al-istiqra wa at-tatabbu. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Satu lagi? Ada yang terlupa tadi Ustaz. Sudah menjanjikan pertanyaan dari Om Habibah. Subhanallah. Iya, bagaimana tadi? Iya. Pelajaran keberapa tadi? Pelajaran ke-6, latihan ke-1, poin ke-3 Ustaz. Halaman 38. Pelajaran ke 6. Pelajaran ke 6. Latihan ke 1, poin ke 3. Nomor 3. Nah, dia bagaimana soalnya? Soalnya suruh dibacakan atau dia apa soalnya? Ya, minta diulang cara baca dan mengartikan. Baik. Ma'man yaqra ayuhan. Fadhil akhir Karim. Naam. Iqra bi sautin wadih wa la tusri' fil qira'ah. Naam. Ma ismul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati? Bi ayyi lughatin hiya? Naam. Sekali lagi, akhi. Tiga kali diulang. Ma ismul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati? Bi ayyi lughatin hiya? Naam. Sekali lagi. Thumma tarjim. Ma ismul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati? Apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Bi ayyi lughatin hiya? Dengan bahasa apakah majalah itu? Ahsant. Barakallahu fikum. Syukran akhi. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan jelas. Ya, demikian Ummu Habibah, mudah-mudahan jelas ya jawabannya dan mudah-mudahan nyenyak tidurnya malam. Alhamdulillah. Pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah. Itu. Dan itu tadi yang terakhir tadi ya. Yang terakhir ya, sepertinya. Mungkin sedikit kesimpulan dari antum silakan. Baik, apa yang sudah kita bahas pada pelajaran ke berapa tadi? Ke-8 ini yaitu berkaitan dengan kata kerja bentuk lampau yang disambung dengan kata ganti. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa kata ganti itu ada tiga macam. Ada al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Ada al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Ada al-mutakallim, kata ganti orang yang pertama. Kemudian masing-masing juga dibagi lagi menjadi al-mudhakar atau al-mu'annath. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, mufrad atau jama'. Dan sudah kita jelaskan contoh-contohnya. Dan yang terakhir tadi barusan kita baca, ada satu faedah baru lagi bahwa kata ganti itu ketika disambung dengan kata kerja, ketika disambung dengan kata ganti itulah yang menjadi fa'ilnya. Nah, menjadi subjeknya. Dan sudah kita jelaskan juga ternyata dhamir itu ada yang dhamirun mustatir, ada kata ganti yang tersembunyi, ada kata ganti juga yang terlihat dengan jelas. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.